بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kita sekarang memasuki inti dari kitab. Setelah sebelumnya kita membacakan mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, sebagai mukaddimah beliau terhadap syarah beliau terhadap kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kita masuk kepada bab yang pertama. التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم. Berpegang teguh dengan apa saja yang para sahabat itu berada di atasnya. Ini berpegang teguh dengan apa yang dipegangi, dijalani oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Sebelum masuk kepada matan atau redaksi dari Usul Sunnah karya Imam Ahmad, di sini Syekh Hafizahullah Syekh Rabi, beliau membawakan sanad, sanad dari kitab ini, kitab Usul Sunnah. Ya, mana kitab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Larika'i rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Jadi beliau Al-Imam Al-Larika'i membawakan sanad, yang mana sanad ini sampai kepada Al-Imam Ahmad. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kitab Usul Sunnah yang beliau sertakan dalam kitab beliau ini merupakan memang berasal dari Al-Imam Ahmad. Ini diketahui dengan sanad yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullah. Qala Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullah ta'ala Berkata Imam Al-Lalika'i rahimahullah ta'ala, akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sukri. Kata Imam Al-Lalika'i, beliau menyebutkan bahwasanya mendapatkan kitab Usul Sunnah ini dari guru beliau yang bernama Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukri. Telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukri. Qala, ia berkata, yakni Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukri ini berkata lagi, artinya ia mendapatkan juga dari gurunya lagi. Jadi guru dari gurunya Al-Imam Al-Lalika'i. Qala haddatsana Utsman ibnu Ahmad ibnu Simak. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Ahmad bin Simak. Qala, ia berkata, haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Abdul Wahhab ibni Abdul Ambar qira'atan alaih min kitabih fi syahri Rabi'il Awal min sanati 93 wa 200. Telah meriwayatkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambar qira'atan alaih, dengan membaca kepadanya, dibacakan matannya tadi, didengarkan oleh syekhnya tadi, Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab, min kitabihi, dari kitabnya, pada bulan Rabiul Awal tahun 293 Hijriah. Qala, ia berkata, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Al-Munqari Al-Basri Bitinnis. Telah ceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Munqari Al-Basri Bitinnis. Qala haddathani Abdus bin Malik Al-Attar. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdus bin Malik Al-Attar. Qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqul. Saya mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yakni Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata. Jadi baru kemudian sampai pada ucapannya Al-Imam Ahmad. Demikian ilmu itu diturunkan sejak ulama yang terdahulu, kemudian setelahnya, dan setelahnya lagi, dengan sanad baik Al-Quran itu turun temurun dengan sanad diambil oleh para tabi'in dari para sahabat Nabi, yang para sahabat Nabi sebelumnya telah mengambil dari Rasulullah SAW, kemudian setelahnya lagi murid-murid para tabi'in, atba'ut tabi'in mengambil dari guru-guru mereka tabi'in. Demikian pula hadis-hadis Nabi, demikian pula terkait dengan asar-asar para sahabat dan seterusnya dari ilmu agama ini. Ini merupakan ilmu yang diturunkan secara turun-temurun melalui para imam-imam tadi. Berkata Imam Ahmad, usulus sunnah indana, usulus sunnah, pokok-pokok prinsip-prinsip sunnah. Ini yang dimaksud sunnah ini adalah akidah. Pokok-pokok prinsip-prinsip akidah menurut kami, di sisi kami, ini para ahli sunnah, indana inda ahli sunnah, akidah ahli sunnah menurut ahli sunnah adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa saja yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihim, meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan, kebid'ahan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap kebid'ahan maka ia adalah sesat, wa tarkul khusumat, wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan, juga tidak mau atau meninggalkan duduk-duduk bersama ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, orang-orang yang membela kebid'ahan. Wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din, demikian pula meninggalkan segala bentuk pertengkaran, perseteruan, perdebatan dalam masalah agama. Ini pokok-pokok prinsip-prinsip sunnah yang beliau sebutkan dalam paragraf ini. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa ra'ah, berkata Syekh Rabi' hafizahullah menjelaskan, huna saqa al-lalika'i isnadahu ilal imam Ahmad rahimahullah. Di sini al-imam al-lalika'i beliau membawakan sanadnya beliau yang sampai kepada al-imam Ahmad rahimahullah. Jadi Syekh Rabi' beliau membawakan matan usul sunnah ini diambil dari kitab tadi al-lalika'i yang tadi disebutkan. Yaltaqi hadzal isnad ma'al isnad ats-tsani, sanad ini bertemu dengan sanad yang kedua. Ya'ni hadhihi awradaha al-lalika'i kama ra'aytum fi kitabihi syarh usul i'tiqad ahli sunnah. Sanad ini dibawakan oleh al-imam al-lalika'i bagaimana anda bisa lihat, anda bisa baca dalam kitab beliau syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Ini sanad yang pertama. Kama awradaha Ibnu Abi Ya'la fi tabaqatih, dan juga sanad yang kedua ini dibawakan oleh al-imam Abu Ya'la dalam tabaqatnya. Dalam dua kitab ini masing-masing menyebutkan usul sunnah karya al-imam Ahmad, menyisipkan di dalam kitab mereka, kitab usul sunnah, tapi masing-masing dengan sanad yang berlainan, sanad yang berbeda, jalannya berbeda, tapi nanti ketemunya sama, ketemunya di ucapannya Imam Ahmad. Hatani nuskhatani wa bi isnadaini mukhtalifain ahaduhuma yashuddul akhar, dari dua naskah ini, yang satu di kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah, yang satu di kitab at-tabaqat Abu Ya'la, dua-duanya memiliki sanad yang berbeda, yang dengan perbedaan, dengan adanya dua sanad yang berbeda ini menguatkan satu sama lain, menguatkan satu sama lain, wa yu'akkidu nisbata hadhihi ar-risalah ila al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imami ahli sunnah. Juga menegaskan penisbatan risalah ini kepada al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imami ahli sunnah. Sebagaimana hadis Nabi misalkan. Hadis Nabi ini kalau ada dua sanad yang berbeda, hadisnya sama tapi sanadnya ada dua, maka dengan adanya dua sanad ini akan saling menguatkan, semakin menegaskan, semakin meyakinkan kita bahwasanya hadis tersebut sahih. Demikian pula di sini. Di sini beliau menyebutkan sanad dari kitab Al-Imam Al-Lalikai dan kitabnya Al-Imam Abu Ya'la. Yang mana dua sanad ini semakin menegaskan bahwasanya apa yang disebutkan setelahnya memang betul ucapannya Al-Imam Ahmad. Kadzalika Syekh Al-Albani wajada makhthutatan fi majmu'in fil maktabah al-zahiriyah wa nasakhaha biqalamihi rahimahullah. Demikian pula Syekh Al-Albani, beliau juga menemukan sebuah manuskrip dalam kumpulan manuskrip di Maktabah Zahiriyah yang kemudian beliau menulis naskah tadi. Naskah tadi ditulis dengan penanya. Wa adhunnu anna hadhihi laha tariqun akhar. Wallahu a'lam. Dan saya menduga bahwasanya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani di sini ini sanad yang lain lagi. Berarti ada tiga sanad. Ada tiga sanad. Wallahu a'lam. Wa yurja'u ila al-asanid yuqarinu bainaha. Yuqarinu bainaha. Wa naf'alu dhalika insyaallah idza sunihat lana al-fursah. Dan dikembalikan kepada sanad-sanad yang ada untuk digandengkan. Kemudian sanad-sanad yang ada tadi digandengkan untuk dilihat, diteliti, dan kita insya Allah akan melakukannya apabila ada kesempatan. Ini sanad yang kita miliki tadi ada dua sanad. Dari dua kitab yang berbeda dengan sanad yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Albani. Baik. Ini tentang terkait dengan penisbatan risalah ini kepada Al-Imam Ahmad. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya risalah ini memang benar berasal dari Imam Ahmad. Sahih penisbatannya kepada Al-Imam Ahmad. Selanjutnya kata beliau, huna ba'da an saqa al-isnad ila al-Imam Ahmad rahimahullah. Qal. Di sini setelah dibawakan, setelah beliau Al-Imam Al-Lalikai membawakan sanad sampai kepada Imam Ahmad, beliau mengatakan, menyebutkan ucapan Al-Imam Ahmad, usulu sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah di sisi kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Falladhi alaihi ashabu rasulillah huwa al-miqyas lil-muhiqqin alladhina yatamassakuna bihadha al-asl wa huwa ma kana alayhi ar-rasul wa sahabatul kiram. Maka apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka jalani, apa yang mereka pegangi, apa yang mereka tempuh, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka pahami terkait dengan nas-nas Al-Quran maupun sunnah. Ini semua menjadi miqyas, tolak ukur, lil muhiqqin, bagi mereka yang ingin untuk merealisasikan, mewujudkan sebagai seorang ahlus sunnah, sebagai seorang pengikut Nabi, sebagai seorang muslim. Ingin menjadi muslim yang hakiki, menjadi ahlus sunnah yang sejati, maka tolak ukurnya adalah ia melihat para sahabat Nabi, bagaimana mereka memahami nas-nas dalil Al-Quran, sunnah, bagaimana mereka memahami, mengamalkannya. Ini dilihat kepada mereka, dikarenakan mereka telah, mereka lah tolak ukurnya, mereka timbangannya. Yang mereka berusaha, orang-orang tadi yang berusaha untuk mewujudkan, untuk berpegang teguh dengan prinsip ini, prinsip apa saja yang Rasul dan para sahabatnya yang mulia di atasnya. Wa makana Rasulullah wa sahabatuhul kiram wa khulafa'uhur rasyidun illa 'alal huda war rasyad. Dan tidaklah Rasulullah SAW, demikian pula para sahabatnya yang mulia, para khalifahnya yang terbimbing, al-khulafa ar-rasyidun, tidaklah mereka seluruhnya kecuali ada di atas petunjuk, ada di atas bimbingan, ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah, di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah, fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim wa sa'iri syu'unihim, baik itu dalam akidah-akidah mereka, dalam ibadah-ibadah mereka, dalam muamalah-muamalah mereka, interaksi mereka, dan seluruh urusan mereka, seluruh perkara mereka. Ini ada di atas bimbingan dan di atas petunjuk. Demikianlah salaf. Seluruhnya, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, kita tambahkan akhlaknya, dan seterusnya. Ini di atas petunjuk, di atas bimbingan. Sehingga lengkap semuanya. Itu ada pada salaf. Sehingga salah ketika ada yang mengatakan kita mengambil dari salafi, mengambil akidahnya. Kalau akidah itu mengambil dari salafi, dari tauhid. Mereka bagus akidah tauhidnya. Tapi kalau dari akhlak, itu ngambilnya dari jamaah tabligh. Kalau masalah siasat politik, mengambil dari Ikhwanul Muslimin, dan seterusnya. Ini ucapan yang salah, keliru. Dikarenakan salaf itu sudah lengkap, semuanya ada, baik baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, seluruhnya ada. Sehingga tidak perlu lagi mengambil dari kelompok-kelompok yang ada. salaf mereka perhatian dengan seluruh perkara tadi, baik akidah, akhlak, ibadah, muamalah, mereka perhatian dengan seluruh perkara tadi. Wala siyamal akidah, memang terlebih lagi dalam perkara akidah itu lebih penekanannya, lebih dalam masalah akidah, masalah tauhid ini lebih penekanannya. Karena apa? Wajar saja, dikarenakan sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan, akidah itu adalah sebagai fondasi awal pokok dari agama, yang agama itu dibangun di atasnya. Ini akidah. Yang kalau rusak akidah ini, maka rusak seluruh agama. Sehingga perhatiannya lebih dalam masalah akidah, sangat ekstra perhatian para ulama, para salaf dalam masalah akidah, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Fa Ahmad rahimahullah yushiru ila hadha al-asl al-azim wa hadhihi al-qa'ida al-'arida allati لا يمد عنها شيء من الإسلام وخاصة العقيدة. Maka Imam Ahmad rahimahullah belum mengisyaratkan kepada prinsip yang agung ini, kaidah ini. Ini tidak terlepas dari Islam sedikit pun. Tidak terlepas dari Islam sedikit pun. Fayaqulu, maka beliau berkata, usul sunnah indana at-tamassuk bima alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip atau pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Khilafan li ahli al-bid'ah fa inna ma yattabi'una ahwa'ahum. Beda halnya dengan ahlul bid'ah, berbeda halnya dengan ahlul bid'ah, kalau mereka, yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Kalau sunnah, yang mereka ikuti adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa yang Rasul dan para sahabatnya ada di atasnya, itu yang mereka ikuti. Apa yang Rasul dan para sahabatnya tempuh, itu yang mereka ikuti. Adapun ahlul bid'ah, maka yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu mereka. Wa ya'tamiduna uqulahum al-fasidah. Demikian pula mereka bersandar hanya kepada akal-akal mereka. Dalam keadaan akal-akal mereka adalah akal-akal yang rusak. Kalau akalnya masih bagus, ya masih mending. Ini akalnya sudah rusak. Itu yang disandari. Bersandar dengan akal-akal yang rusak tadi. Aw yaz'amun annahum ya'tamidun 'ala lughatil 'arab atau غيرها من القياسات الفاسده, atau mereka menganggap bahwasanya mereka bersandar kepada bahasa Arab, kemampuan mereka dalam hal bahasa Arab, memahami Al-Qur'an, memahami hadis semata-mata dengan kemampuan bahasa, atau yang selainnya dari kias-kias yang rusak yang dimiliki oleh ahlul bid'ah. Ini jalan yang mereka tempuh, yang ditempuh oleh para ahlul bid'ah, para pengekor hawa nafsu. Mereka dalam memahami nas-nas dalil, yang mereka ikuti adalah hawa nafsu atau bersandar kepada akal pemikiran mereka. Ada lagi yang bersandar kepada perasaan, memahami Al-Quran, memahami hadis dengan perasaan. Atau yang lain mengandalkan bahasa Arabnya, kemampuan bahasa Arabnya. Memang pakar dalam bahasa Arab. Akan tetapi namanya nas Al-Quran maupun sunnah ini tidak semata-mata dipahami dengan bahasa. Dikarenakan terkadang beberapa dalil-dalil dari sisi bahasa zahirnya demikian, tapi memiliki penafsiran yang berbeda, pemahaman yang berbeda dengan pemahaman dari sisi bahasa. Ada tinjauan syariat. Meskipun bahasa Arab itu tetap terkadang digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak kemudian Al-Quran hadis itu semuanya dipahami dengan bahasa saja, dari sisi bahasa saja peninjauannya. Tidak. Di sana ada sisi-sisi lain. Terkadang Al-Quran misalkan, ini ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Atau Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasul SAW. Beliau menjelaskan tafsir ayat ini, demikian-demikian tafsirnya. Ini bisa kita dapati dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari. Di situ menulis atau Imam Al-Bukhari membuat bab atau kitab khusus tentang tafsir di dalam kitab Sahih Bukhari-nya, yang isinya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang tafsir dari beberapa ayat di dalam Al-Quran. Sehingga inilah jalan yang ditempuh oleh Ahlul Bid'ah, atau mereka juga menggunakan kias-kias, tapi kias-kias yang rusak. Kias-kias yang rusak. Yang akibatnya mereka pun menjadi menyimpang, menjadi sesat. Dikarenakan dengan jalan yang mereka tempuh tadi, dengan jalan hawa nafsu, dengan jalan akalnya, perasaannya, kemampuan bahasa Arabnya dalam memahami agama, maka akibatnya mereka menyimpang. Dikarenakan mereka meninggalkan apa yang seharusnya mereka tempuh, yakni jalannya para salaf, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam memahami agama. Baik. Amma Imam Ahmad wa man salafahu min as-sahabah wa tabi'in wa a'immat al-islam. Adapun Al-Imam Ahmad dan orang-orang yang mendahului beliau dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, para imam-imam kaum muslimin sebelum beliau, fa inna ad-din allazi yatamassakuna bihi, maka agama yang mereka berpegang teguh padanya, para imam-imam tadi, huwa kitabullah wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam, adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, wala siyama fi majal al-aqidah, terlebih lagi dalam masalah akidah. Sekali lagi ditekankan, dalam masalah akidah, yang nanti pada pembahasan kitab ini, ini membahas tentang akidah-akidah yang dipegangi oleh mereka salaf Ahlus Sunnah sejak zaman dulu, sejak para sahabat sampai sekarang dan nanti dari kiamat. Ahlus Sunnah akidahnya mereka demikian keadaannya, apa yang akan dipaparkan oleh Al-Imam Muhammad. Fahum la yakhrujuna an dzalik insyaallah, maka mereka tidak akan keluar dari yang demikian insyaallah. Wa fi dzalikal hudal mustaqim, dan padanya ada petunjuk yang lurus. Baik, sehingga inilah prinsip Ahlus Sunnah adalah mengikuti apa saja yang ada di atasnya para salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam hal memahami, mengamalkan agama, memahami, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, terlebih khusus dalam masalah akidah sebagai pokok prinsip atau fondasi agama, yang tidak akan baik agama seorang kecuali dengan akidah yang baik pula. Adapun penjelasan yang selanjutnya yang dipaparkan oleh Syekh Rabi Hafizullah, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.